Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan tentang huruf-huruf ataf sampai pada au terakhir, ya, am ya. Am sudah belum? Sekarang bal ya. Huruf ataf atau harful atfi yang berikutnya yakni bal. Yang keberapa ini? Kelima. Keenam ya. Tujuh. Huruf ataf yang ketujuh ya. Huruf ataf yang ketujuh yaitu bal. Aydan harfu atfin. Bal ini juga huruf ataf. Wa tufidul idraba. Memberikan faedah, memberikan makna idrab. Idrab maknanya memalingkan, ya, memalingkan sesuatu. Yakni annaka abrabta 'anil awwali, yakni engkau, bahwasanya engkau itu memalingkan dari yang awal. Wa asbatta al-hukma lisani, dan engkau menetapkan hukum itu pada yang kedua. Ya, engkau memalingkan dari yang awal, dari yang pertama. Kemudian engkau menetapkan hukum, engkau menetapkan makna itu pada yang kedua. Ini makna dari i'rab, ya, memalingkan sesuatu dari satu atau yang awal ke yang berikutnya atau yang kedua. Misaluhu, contoh, qadima zaidun bal amrun. Ya. Maknanya apa? Manil ladzi qadimal ana? Siapa yang sekarang ini datang? Amrun adalah amr. Jadi tadinya dikatakan qadima zaidun. Kemudian dilanjutkan bal amrun. Berarti menunjukkan bahwasanya yang datang adalah amr, bukan zaid. Mungkin keliru ucap atau yang semisalnya terlanjur mengucapkan qadima zaidun, kemudian dialihkan, dipalingkan ke yang lain, bal amrun, menunjukkan yang datang adalah amr. Ini. Ai annaka Tabribu safhan amma sabaqa. Ya. Bahwasanya engkau memalingkan dari yang sebelumnya. Tabribu safhan ini maknanya memalingkan atau berpaling. Ya, jadi bahwasanya engkau berpaling atau memalingkan dari yang sebelumnya. Litusbita ma ba'daha, untuk menetapkan yang sesudahnya. Untuk menetapkan kata atau kalimat yang sesudahnya. Fahiya tubtilu ma sabaqa, maka dia itu menggugurkan, membatalkan atau menggugurkan apa yang sudah terdahulu, hukum atau makna yang terdahulu. Wa tusbitu ma lahiqa, dan menetapkan apa yang sesudahnya, apa yang berikutnya. Ini tadi dikatakan qadima zaidun, menunjukkan makna apa? Zaid datang. Jadi perbuatan datang, al-qudum, itu dilakukan oleh Zaid. Ini makna atau hukum yang pertama, yang awal. Kemudian dilanjutkan dengan bal. Bal amrun. Nah, dengan adanya bal, dia menggugurkan, membatalkan hukum atau makna yang pertama tadi. Berarti al-qudum, perbuatan qudum atau qadima, itu tidak dilakukan oleh Zaid. Ya, hukumnya atau maknanya gugur atau batal. Berarti yang datang itu bukan Zaid. Kemudian menetapkan yang sesudahnya, bal amrun, menetapkan perbuatan qadima tadi dilakukan oleh amr. Sehingga tadi manil ladzi qadimal ana amrun. Siapa yang datang sekarang ini adalah amr. Jadi dengan ini tadi memalingkan dari yang awal itu dinafikan, dibatalkan, ya, kemudian beralih, berpaling pada yang kedua yang berikutnya untuk menetapkan pada yang kedua tersebut. Ini. Kalau dalam bahasa Indonesia apa artinya yang pas? Ya, agak sulit ya. Zaid datang, ya, apa? Bukan, tapi Amr. Kira-kira mungkin itu ya. Jadi semacam ada ralat. Kira-kira semakna itu. Zaid datang, ya, bukan, tapi Amr. Jadi apa? Maksudnya Amr yang datang. Ini bal. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh cukup ringkas tentang bal ya. Ini cukup. Kemudian yang berikutnya, huruf ataf yang berikutnya, yang ke-8, la, yaitu la. La aydhan harfu atfin. La ini juga huruf ataf. Wa ta'ti li nafyi ma sabaqa, dan dia mendatangkan makna menafikan apa yang sebelumnya. Menafikan apa yang sebelumnya, yang terdahulu. Wa li hadza la ta'ti illa fil itsbati. Oleh karena itu, dia tidak datang, tidak ada kecuali dalam kalimat yang isbat, ya, dalam makna atau dalam faedah atau dalam hukum yang isbat, yang tetap. Ya, jadi la yang merupakan huruf atof, ya, itu datangnya, adanya hanya pada keadaan isbat saja. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contohnya. Taqulu, engkau katakan, qama zaidun. Ini jumlah ini musbat, jumlah ini musbat atau isbat, tetap keadaannya, tidak ada nafinya, ya, atau dalam bahasa Indonesia ada istilah kalimat positif, ya, semacam itu. Jadi ini musbat atau isbat, qama zaidun. Kemudian dilanjutkan, diatofkan dengan la, la amrun, qama zaidun la amrun, ya, fatan fi al-qiyama an amrin. Sehingga engkau menafikan al-qiyam, engkau menafikan perbuatan qoma itu dari amr. Jadi menunjukkan apa? Yang berdiri itu Zaid, bukan amr. Ini ya. Nah, la ini tadi, dia menafikan yang sebelumnya. Dan adanya pada keadaan isbat tadi ya. Qoma Zaidun. Ini. Fa idza qala qa'ilun, jika seseorang mengatakan idza qulta qama zaidun, fa ma'nahu lam yaqum amrun. Ya, jika ada seseorang yang mengatakan seperti ini, seandainya engkau mengatakan qama zaidun, satu kalimat ini ya, qama zaidun, zaid berdiri, maka maknanya apa? Lam yaqum amrun, maknanya adalah amr tidak berdiri. Ada pernyataan dari seseorang seperti ini, qama zaidun. Dari kalimat ini berarti amr lam yakum, amr tidak berdiri. Ini ya, ini pendapat seseorang. Bagaimana penjelasan Asy-Syaikh tentang pendapat ini? Qulna, ya, kami katakan, kita katakan, lakin la tadullu sarahatan ala anna amran lam yakum. Ya, tetapi ini tidak menunjukkan secara jelas. La tadullu sarahatan, tidak menunjukkan secara jelas bahwasanya amr itu tidak berdiri. Ya, kalau hanya kalimatnya qama zaidun, hanya itu saja ya. Ini tidak secara jelas menunjukkan amr tidak berdiri. Kenapa? Karena dalam kalimat itu yang tampak, yang jelas hanya menunjukkan bahwa Zaid berdiri. Itu saja. Adapun yang lainnya tidak dijelaskan di sini. Sehingga ada beberapa kemungkinan. Ya, mungkin memang tidak berdiri amr, atau mungkin berdiri atau yang lain. Ini ya. Tapi yang jelas, yang bisa diambil makna dari kalimat tadi ya, qama zaidun, adalah yang berdiri itu Zaid. Ini penjelasan Asy-Syaikh tadi ya. Ini. Lakin akan tetapi, idza qulta, jika engkau mengatakan qama zaidun la amrun, fahiya sharihatun, maka itu jelas. Fi anna amran lam yakum, bahwasanya amr itu tidak berdiri. Jelas di sini qama zaidun la amrun, Zaid berdiri bukan amr. Ya, maknanya demikian ya. Zaid berdiri bukan Amr. Ini jelas menunjukkan apa? Bahwa Amr itu tidak berdiri. Jelas ada la amrun ini. Wa la ta'ti ba'da nafyi, dan amr la tadi, la yang huruf ataf itu tidak datang kecuali tidak datang sesudah kecuali sesudah nafi. Illa ya, illa bin nafyi. Afwan. Wa la ta'ti ba'da nafyi maksudnya ya benar. Bahwasanya la tadi, la huruf ataf tidak datang sesudah nafi. Jadi kalau ada nafi di awal, maka sesudah itu tidak ada la huruf ataf ini. Tidak bisa muncul la huruf ataf ini. Tadi dikatakan di awal, ya, la ta'ti illa fil isbat. Jadi la huruf ataf itu adanya hanya pada isbat. Sehingga kalau sebelumnya itu nafi, maka la huruf ataf ini tidak muncul, tidak datang. La taqulu, contohnya la taqulu, engkau tidak mengatakan seperti ini. Ma qama zaidun la amrun. Ma qama zaidun, ini nafi, ada ma an-nafiyah. Kalimat ini nafi. Nah, kalau kalimat ini nafi, maka tidak bisa diadakan atau didatangkan la huruf ataf itu. Jadi tidak bisa, tidak boleh seperti ini. Ma qama zaidun la amrun. Kenapa? Li'annaha linafyi ma mawba. Karena la tadi untuk menafikan apa yang sudah lewat. Ini. Wa idha kana ma mawba manfiyan. Dan jika apa yang sudah lewat itu manfi, apa yang sudah lampau itu dinafikan, ada nafinya. Fala hajata li dzikriha. Maka tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan untuk menyebutnya, untuk menyebut la huruf ataf itu. Ya. Kalau sudah ada ma di awal, pada sebelum la, seperti tadi, ma qama zaidun, ya sudah, itu sudah manfi. Maka tidak perlu ada la lagi di sesudahnya. Sehingga tadi dijelaskan, dinyatakan bahwasanya la huruf ataf ini adanya hanya pada isbat saja. Ini. Idzan, jadi qama zaidun la amrun, i'rabnya qama fi'lu ma fi'lun madin fi'l madi mabniyun 'alal fathi, mabni dengan fathah. Zaidun fa'ilun marfu'un, fa'il marfu', wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian la harfu 'atfin, la dalam kalimat ini adalah huruf ataf. Wala naqulu nafiyatun, dan kita tidak mengatakan la itu sebagai nafiyah. Beda ya, la sebagai huruf ataf dengan la sebagai nafiyah itu berbeda. Di sini Asy-Syaikh menegaskan la dalam kalimat semacam ini adalah huruf ataf dan tidak dikatakan sebagai nafiyah. Wa in kana ma'naha an-nafya, walaupun maknanya itu nafi. Benar, secara makna la itu adalah nafi, menafikan. Tetapi dari sisi i'rab atau dari sisi nahwunya, la ini bukan nafiyah, tapi dia huruf ataf. Bedakan ya antara makna dengan lafaz, dengan i'rabnya atau dengan tata bahasanya. Bedakan, pisahkan ini. Kemudian amrun ma'tufun ala zaidin, amrun itu diatafkan pada zaid sehingga dia mengikuti zaidun. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un, dan kata yang atau isim yang diatafkan pada sesuatu yang marfu', maka isim itu marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi zaidun itu marfu' dengan dhammah, kemudian amrun diatafkan pada zaidun, maka amrun mengikuti zaidun marfu' dengan dhammah. Ya. Jadi amrun itu ma'tuf, kemudian zaidun ma'tuf alaihi. Ini penjelasan Asy-Syaikh tentang huruf ataf yang ke-8 yaitu la. Untuk yang berikutnya ya, kita lanjutkan ibadah salat. Huruf ataf yang berikutnya yaitu lakin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan huruf ataf yang berikutnya yang ke-9 yakni lakin ya. Dan perhatikan ini lakin ya, dengan sukun bukan lakinna, nanti akan dijelaskan insyaallah. Jadi lakin dengan sukun. Aidan harfu atfin, lakin ini juga huruf ataf. Walahid, dan perhatikanlah ya, annaha lakin, bahwasanya dia itu adalah lakin bitakhfifi, dengan meringankan. Maksudnya huruf akhirnya dengan sukun dibaca dengan ringan, lakin ya. Walaisat lakinna, dan bukan lakinna dengan nun yang tasydid ya. Jadi bukan, tapi yang takhfif, yang ringan dengan sukun, lakin ini. Lianna lakinna min akhwati inna, karena kalau lakinna itu termasuk saudara dari inna. Tansibul mubtada'a, menasabkan mubtada' wa tarfa'ul khabara, dan merafa'kan khabarnya. Ini sudah dibahas, dipelajari terdahulu. Lakinna termasuk saudara dari inna. Adapun di sini adalah lakin. Amma hadhihi lakin bitakhfifi. Adapun di sini, adapun ini lakin itu dengan takhfif, dengan meringankan, yakni dengan dibaca sukun ya, pada huruf akhirnya ya. Jadi lakin ini yang termasuk huruf ataf, yang ditakhfif, yang dengan sukun, itu huruf ataf. Taqul, engkau katakan misalnya ma qama zaidun ya, lakin amrun, Zaid tidak berdiri ya, lakin amrun, tetapi amr ya, ini makna dari lakin. Wa ma'naha al-istidraku. Ya, maknanya adalah istidrak. Jadi menyatakan hukum yang sesudah lakin itu berkebalikan dengan yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya dari contoh tadi ya, ma kana zaidun. Zaid tidak berdiri. Jadi hukumnya apa? Zaid itu tidak berdiri, tidak melakukan perbuatan berdiri. Kemudian lakin amrun, akan tetapi amr, menunjukkan makna atau hukum apa? Bahwasanya amr itu berdiri. Jadi hukum yang sesudah lakin itu berkebalikan dengan yang sebelumnya. Ini disebut dengan istidrak. Ini makna dari lakin. Dan memang secara makna sama dengan lakinna yang termasuk saudara dari inna tadi. Lakinna itu juga maknanya istidrak. Lakin maknanya juga istidrak. Tetapi jenisnya berbeda ataupun amalannya berbeda. Ya, kalau lakinna saudara dari inna, beramal dengan amalan inna. Adapun lakin ini huruf ataf. Maka yang sesudah lakin itu nanti i'rabnya sesuai dengan yang sebelum lakin. I'rabnya ini. Zaidun yang sebelum lakin marfo' dengan dhammah. Kemudian amrun sesudah lakin ini marfo' dengan dhammah karena mengikuti zaidun ya. Ini menunjukkan apa? Lakin itu huruf ataf. Kadzalika taqulu, demikian pula engkau katakan ma qa'ada zaidun lakin qama, Zaid tidak duduk tetapi berdiri. Ini juga makna istidrak ya. Yang awal dikatakan Zaid tidak duduk ya, maknanya atau hukumnya apa? Bahwasanya Zaid itu tidak melakukan perbuatan duduk. Kemudian yang berikutnya menunjukkan makna koma, dia duduk, yakni Zaid itu dia berdiri, yakni Zaid itu berdiri. Menunjukkan makna apa? Zaid melakukan perbuatan berdiri. Jadi yang sesudah lakin berkebalikan atau berlawanan dengan yang sebelumnya. Ya, duduk lawannya berdiri ya. Qa'ada ya, lawannya atau kebalikannya dengan qama. Ini juga termasuk istidrak. Ya, ini. Jadi kebalikan atau lawan ya, tidak mesti atas bawah atau kanan kiri ya, tapi yang semacam ini juga dianggap demikian. ya, qoma, ya, berlawanan dengan qa'ada. Ini juga masuk istidrak, istidrak ya, sehingga lakin itu merupakan huruf ataf. Ya. Fata'tifu jumlatan ala jumlatin. Dalam contoh kalimat ini, lakin itu mengatafkan satu kalimat pada kalimat yang lain. Ya. Qoma ini jumlah, jumlah fi'liyah, fi'il dengan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Bomir mustatir takdirnya huwa, itu fa'ilnya. Berarti di sini qoma adalah jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini diatafkan oleh lakin dengan jumlah yang sebelumnya, yakni ma qa'ada zaidun, ya, atau qa'ada zaidun. Ini jumlah fi'liyah. Jadi jumlah diatafkan dengan jumlah, kalimat diatafkan dengan kalimat oleh lakin ini. Fahiya ta'tifu jumlatan ala jumlatin, maka ia, yakni lakin, ini mengatafkan jumlah pada jumlah, mengatafkan satu kalimat pada kalimat yang lain. Wa ta'tifu, ini ada wawunya ya, mestinya. Wa ta'tifu mufradan ala mufradin, dan mengatafkan mufrad pada mufrad yang lain, maksudnya satu kata pada kata yang lain. Jadi bisa mengatafkan jumlah atau kalimat, dan bisa pula mengatafkan lafad yang mufrad, atau maksudnya kata yang mufrad, kata yang satu lafad ini pada kata yang lainnya. Jadi makna mufrad di sini menunjukkan satu kata isim atau satu kata ini ya, bukan mufrad terkait dengan jumlah, terkait dengan musanna jamak, bukan makna yang itu ya, tapi mufrad makna di sini kaitannya dengan kata yang jumlahnya satu, seperti tadi zaidun dan amrun, ini mufrad artinya satu kata ya, bukan kalimat ini ya. Taqulu, engkau katakan, contoh yang lain, ma labistu kisaan lakin qamison, aku tidak memakai kisa, itu jubah atau jas ya, lakin qamison, akan tetapi qamis ya, baju atau kemeja. Ma dijelaskan i'rabnya di sini, ma nafiyatun, ma ini nafiyah ya. Kemudian labistu fi'lun wa fa'ilun, labistu ini fi'il dan fa'il ya. Fa'ilnya dhamir ta, itu ya, labistu saya memakai. Kemudian kisaan maf'ulun, ya, maf'ulu labistu, kisaan ini sebagai maf'ul dari labistu ya, maka dia mansub dengan fathah, kisaan ini. Kemudian lakin harfu atfin lil istidraki, lakin adalah huruf ataf untuk istidrak. Qamison ma'tufun ala kisaan, kemudian qamison ini diatafkan pada kisaan ya. Kisaan dari mansub dengan fathah, maka qamison juga demikian mansub dengan fathah. Wal ma'tufu alal mansubi, isim atau sesuatu yang diatafkan pada yang mansub, isim yang diatafkan pada isim yang mansub, mansubun, maka dia mansub ya, tadi ya, qamison itu diatafkan pada yang mansub, yakni kisaan, maka qamison menjadi mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini lakin, huruf ataf yang ke-9. Dijelaskan oleh Syekh demikian. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan dari ini atau yang dari yang tadi? Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Huruf ataf yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif, yakni hatta, dan muallif menyebutkan seperti ini, wa hatta fi ba'dil mawadhi'i, dan hatta, jadi huruf ataf yang berikutnya adalah hatta pada sebagian tempat, fi ba'dil mawadhi'i, pada sebagian tempat ya, jadi tidak sekedar hatta itu saja, tidak cukup dengan itu saja, tapi ditambahkan keterangan di sini, fi ba'dil mawadhi'i, pada sebagian tempat ya. Dijelaskan oleh Syekh, hatta aydan min hurufil atfi, hatta ini juga termasuk huruf ataf, lakin la fi kulli mawdi'in, akan tetapi tidak pada setiap tempat. Bal fi ba'dil mawadhi'i, tetapi pada sebagian tempat, pada beberapa tempat saja, tidak seluruhnya, tidak semua hatta itu huruf ataf, tapi sebagian hatta itu huruf ataf, sebagian bukan huruf ataf. Li'annaha fi ba'dil mawadhi'i ta'ti harfa jarrin, karena hatta itu pada sebagian tempat datang ada sebagai huruf jar, bukan sebagai ataf, bukan sebagai huruf ataf, tetapi sebagai huruf jar. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Ta'ala, salamun hiya hatta madla'il fajri, di surah Al-Qadr ayat yang kelima, salamun hiya hatta madla'i, hatta kemudian isim berikutnya madla'i. Ini madla'i majrur dengan kasrah, ya, berarti apa? Hatta di situ huruf jar, karena yang menyebabkan majrurnya matla'i adalah hatta tersebut, sehingga hatta itu huruf jar dalam ayat ini, bukan huruf ataf. Ini wal mu'allifu rahimahullahu wa jazahu khaira, adapun mu'allif Ibnu Ajurum rahimahullah dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, nabbaha ala hadha, memperhatikan atau memperingatkan tentang ini, ya, memperingatkan tentang ini, ya, nabbaha, ya, memperingatkan tentang ini, yaitu tadi fi ba'dil mawadhi'i, jadi dengan menyebutkan fi ba'dil mawadhi'i, tidak secara mutlak hatta, tapi ada peringatannya, ada keterangannya, yaitu fi ba'dil mawadhi'i. Ini kenapa beliau menyebutkan seperti ini? Li'anna talibal ilmi yaqulu, karena penuntut ilmu, ya, karena pelajar itu atau penuntut ilmu mengatakan, kaifa takunu hatta harf atfin, bagaimana hatta itu bisa menjadi huruf ataf, wa hiya fil Qur'anil Karimi ma atafat, padahal hatta itu dalam Al-Qur'anil Karim itu tidak mengatafkan. Dari ayat ini tadi, salamun hiya hatta matla'il fajri, ya, di sini tidak mengatafkan hatta matla'i, itu tidak mengatafkan. Lau atafat, seandainya hatta itu mengatafkan, laqala, maka tentunya Allah akan menyatakan matla'u, ya, tentunya dengan matla'u, dengan marfu, karena di atafkan dengan yang sebelumnya, ya, salamun ataupun hiya yang itu marfu', ya. Sehingga kalau hatta itu disebut huruf ataf, tentunya matla'u itu marfu'. Baik. Qala al-mu'allifu, kemudian mu'allif menyatakan, na'am, ya, hiya atifatun, hatta itu atifah, hatta itu mengatafkan, lakin fi ba'dil mawadhi'i, tetapi pada sebagian tempat, la fi kulli mawdhi'in, tidak pada semua tempat. Ya. Jadi dari ayat tadi itu bukan huruf ataf, hatta dalam ayat tersebut di surah Al-Qadr tadi, ya, itu bukan huruf ataf tapi huruf jar. Adapun di tempat yang lain bisa jadi hatta itu menjadi huruf ataf, mengatafkan atau atifah. Wa hiya imma ayyurada biha bayanul khissati, dan ia hatta tersebut, ya, ketika dia menjadi huruf ataf, ya, bisa jadi dimaksudkan untuk menjelaskan khissah. Khissah itu rendah, sesuatu yang rendah, lebih rendah. Awis syarafi, atau menjelaskan asyaraf, yang luhur, yang mulia, lebih tinggi. Awil umumi, atau menjelaskan yang umum, yang menyeluruh. Jadi hatta yang atifah, yang termasuk huruf ataf, dia mengatafkan ketika dia itu menjelaskan tentang al-khissah, kerendahan, asyaraf, keluhuran atau kemuliaan, kemudian al-umum, ya, keumuman atau menyeluruh. Dijelaskan dengan contoh berikut ini. Fa'idha qulta, jika engkau mengatakan, qadiman nasu hatta al-khadamu, orang-orang itu datang sampai para pembantunya. Hatta al-khadamu. Nah, di sini huruf ataf, ya. Sehingga dia mengatafkan al-khadamu marfu', diatafkan pada an-nasu marfu', karena hatta dalam kalimat ini adalah huruf ataf. Maknanya apa? lil khissati, untuk khissah. Walakin laisal muradu bil khissati huna ad-dana'atu. Akan tetapi yang dimaksud khissah di sini bukan dana'ah, bukan kerendahan yang sifatnya kehinaan. Bukan seperti itu, bukan sesuatu yang hina, yang apa? Atau yang lebih rendah dari itu. Al-makna, maknanya apa? Makna khissah annahum adwanu minalladzi qablahum. Bahwasanya mereka itu lebih rendah dari orang yang sebelumnya. Dari orang-orang, dari sesuatu yang sebelumnya. Lebih rendah. Yang namanya lebih rendah kan tidak mesti sesuatu yang amat-amat rendah sekali kan tidak. Tidak mesti sesuatu yang terhina sekali kan tidak. Hanya saja tingkatnya lebih rendah itu saja. Ya. Berbeda ya, sesuatu yang lebih rendah dengan sesuatu yang amat rendah atau terhina itu kan berbeda. Ini. Jadi khissah tidak sampai seperti itu. Hanya sekedar menunjukkan itu lebih rendah saja dari yang sebelumnya. An-nasu, manusia secara umum. Kemudian al-khodam, pembantu, ya, secara umum kan tingkatnya di bawahnya. Ya, di bawah an-nasu tadi. Tapi tidak berarti kemudian itu sesuatu yang hina, ya, amat rendah, tidak. Ini ya, ini makna khissah demikian. Jadi bukan dana'ah. Baik. Berikutnya, qadiman nasu hatta sadatu. Orang-orang itu datang sampai tuan-tuannya, as-sadah, pemuka-pemukanya. Ya. Ini asy-syaraf, ini menunjukkan kemuliaan, keluhuran, as-sadat, as-sadatu atau sadah. Itu tuan atau pemuka atau tokoh. Ini kan di lebih tinggi di antara keumuman manusia. Yang namanya tokoh, pemuka, tuan dan semacamnya. Ini secara umum kedudukannya lebih tinggi dari keumuman manusia. Maka ini disebut dengan asy-syaraf. Jadi makna atau menjelaskan asy-syaraf. Ini. Di sini hatta bermakna demikian asy-syaraf, maka hatta ini huruf ataf. Dia mengatafkan as-sadatu marfu' karena diatafkan oleh hatta pada an-nasu yang marfu' pula. Ini. Contoh yang berikutnya, makna yang umum tadi. Akaltu samakata hatta ra'saha. Saya makan ikan itu sampai kepalanya. Hatta ra'saha, sampai kepalanya. Nah, di sini ra'sa dibaca mansub, diatafkan oleh hatta tersebut dengan as-samakata. As-samakata mansub ya, dengan fathah maf'ul bih dari akaltu. Kemudian hatta itu huruf ataf, maka ra'sa dia ikut mansub pada as-samakata tadi. Ya, menunjukkan di sini hatta huruf ataf. Nah, ini untuk makna apa? Lil umumi, untuk al-umum, ya, menyeluruh atau semuanya. Mencakup keseluruhan, kesemuanya. Jadi maksudnya apa? Idzan, jadi ar-ra'su ma'kulun. Kepalanya, kepala ikan tadi itu juga dimakan. Jadi aku makan ikan sampai kepalanya. Maksudnya apa? Kepala ikan itu juga aku makan semuanya. Makan ikan sekaligus kepalanya juga dimakan. Ya, ini menunjukkan hatta huruf ataf, dan tadi ra'sa i'rabnya mengikuti yang sebelumnya. Baik. Bandingkan dengan kalimat sesudahnya. Wa taqulu, kemudian kau katakan akaltu samakata hatta ra'si ha. Ra'si dengan kasrah, dengan jar. Saya makan ikan itu sampai kepalanya. Ya, mungkin terjemahnya sama ya, sampai kepalanya. Dalam bahasa Indonesia pun ada rancu ya, sampai kepalanya. Makan ikan sampai kepalanya. Maksudnya apa? Ada dua kemungkinan. Sampai kepalanya juga dimakan, atau makan ikan sebatas pada sampai kepala itu saja, menunjukkan apa? Kepalanya tidak dimakan. Bahasa Indonesia rancu, lafadznya sama, sampai, tidak ada perbedaan. Tapi dalam bahasa Arab itu ditunjukkan perbedaannya. Hatta ra'saha tadi menunjukkan apa? Kepalanya ikut dimakan, karena hatta huruf ataf. Tapi kalau dibaca majrur, hatta ra'siha maknanya ar-ra'su lam yukal, kepalanya itu tidak dimakan. Ya. Kenapa? Karena hatta itu huruf jar. Hatta di situ bermakna ila, ya, bermakna ila. Sama dengan huruf jar ila. Jadi aku makan ikan sampai batas kepalanya saja. Artinya kepala dan atau satu kepala itu tidak ikut dimakan. Ini. Jadi yang dimakan hanya yang bagian tubuhnya yang ada dagingnya itu, sampai sebatas kepala itu, batas antara tubuh dan kepala itu saja. Kemudian kepala dibuang, tidak dimakan. Mafhumnya demikian. Ini ya. Ketika ini hatta adalah huruf jar semakna dengan ila, kemudian isim sesudahnya itu majrur, ya. Hatta ra'siha. Yakni maksudnya maknanya apa? Wasaltu ila ra'si. Aku sampai pada kepala, wa taraktuhu, dan aku tinggalkan kepala itu. Tidak aku makan. Maksudnya maknanya demikian. Makan ikan, okay, satu ikan utuh itu, tetapi ketika sudah sampai kepala, ditinggalkan kepalanya, tidak dimakan. Ini. Li'annal qa'idata, karena kaidahnya anna ibtida'al ghayati, ya, bahwasanya permulaan dari batas itu, ya, dakhilun, ya, masuk, la intiha'uha, ya, bukan akhirannya. Ya, jadi tentang makna hatta tadi, ya, jadi sampai pada batas yang disebutkan, ya, tadi hatta ra'siha, ya, sampai batas kepala itu saja. Ini yang termasuk pada makna sebelumnya tadi, dalam contoh ini tadi, dimakan sampai batas itu saja. Tetapi yang sesudahnya, yang akhirannya tadi, sesudahnya, itu tidak termasuk. Sehingga tadi maknanya apa? Kepalanya tidak ikut dimakan. Ini. Jadi, ini ya. Wahada huwa al-fa'idatu min qawlil mu'allifi wahatta fi ba'dil mawadi'i. Dan ini adalah fa'idah yang disebutkan oleh mu'allif, yang diucapkan oleh mu'allif, hatta pada sebagian tempat. Ini. Jadi hatta bisa huruf ataf, bisa huruf jar, amalannya berbeda, kemudian makna yang terkandung juga berbeda. Konsekuensi makna itu juga berbeda. Ini. Padahal hanya perbedaan roksa dan roksi, ya. Hatta roksaha, hatta roksiha, itu berbeda maknanya. Itulah bahasa Arab, ya. Dengan perbedaan harokat saja sudah bisa membedakan makna. Ini. Ada yang ditanyakan? Okay. Kita lanjutkan kalau tidak ada. As'ilatun ala hurufil atfi. Pertanyaan-pertanyaan pada huruf ataf. Dzakara al-mu'allifu rahimahullahu anna hurufal atfi asharatun. Mu'allif menyebutkan bahwasanya huruf ataf ada 10. Addaha. Oh, afwan. Uddaha. Engkau hitung hitunglah itu. Uddaha, ya, bentuk amr ini. Uddaha, hitunglah itu. Al-wawu, wal-fa'u, wa-thumma, wa-aw, wa-imma, wa-am, wa-la, wa-lakin, wa-bal, wa-hatta fi ba'dil mawadi'i. Hatta pada sebagian tempat. Ini ya. Al-wawu misaluhu. Wawu contohnya. Aqbala Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr datang menghadap. Ayyuhumal awalu. Mana dari keduanya itu yang awal, yang pertama kali datang menghadap? Apakah Zaid atau Amr? Yahtamilu ayyakuna jami'an. Memungkinkan itu keduanya bersama-sama datangnya. Wa yahtamilu ayyakunal awalu huwal awalu. Dan memungkinkan yang pertama disebut itu adalah yang pertama datang, Zaidun. Wathani huwathani, dan yang kedua yang disebutkan tadi itu yang kedua yang datangnya, Amr. Memungkinkan demikian. Au bil aksi, atau sebaliknya. Maksudnya apa? Yang pertama disebut itu datangnya terakhir, yang kedua disebut datangnya lebih awal. Bisa jadi demikian. Kenapa? Li annaha la tufidu tartiba, karena wawu ini tidak menunjukkan tartib. Tidak memberikan makna faedah tartib, urutan. Jadi sekedar menunjukkan kebersamaan, perbuatannya sama atau keadaannya sama, itu ya. Urutannya tidak ditunjukkan. Berikutnya alfa'u, fa tufidu tartiba wa ta'qiba, memberikan faedah, memberikan makna tartib, urutan, wa ta'qib bersegera, ya, langsung terjadi, langsung ya bersegera tadi, ya, seketika. Tentunya dengan sesuai keadaannya yang biasanya ini. An-nahwiyuna yaquluna, para ahli nahwu mengatakan tufidu tartiba wa ta'qiba, memberikan faedah tartib dan ta'qib. Misaluhu, contohnya, ja'a Zaidun fa Amrun, Zaid datang, lalu kemudian Amr. Ya, selang mungkin beberapa menit, Amr langsung datang, seketika. Ya, cepat jaraknya atau pendek waktunya, relatif ya, itu langsung ini. Itu ta'qib, urutan dan ta'qib. Summa, kemudian yang berikutnya, huruf atau berikutnya summa. At-tartibu ma'at tarakhi, tartib urutan bersama tarakhi dengan kelonggaran. Urutan dengan kelonggaran, artinya waktunya relatif panjang, relatif lama. Ya, tidak langsung, tidak seketika, tapi melalui sekian waktu, ya, sesuai dengan keadaannya masing-masing ini. Misaluhu, contoh, ja'a Zaidun summa Amrun. Zaid datang, kemudian Amr. Ini waktunya mungkin sekian jam atau sekian hari, baru kemudian Amr yang datang. Ini, jadi longgar, lama ini. Berbeda dengan fa Amrun tadi, itu mungkin sekian menit langsung datang. Itu ya perbedaan antara fa dan summa. Yang berikutnya, au asyakku wa takhyir asyakku. Au ini bermakna syak at-takhyir, kemudian takhyir al-ibahatu ibahah at-tahyir, yakni al-ibham. Ya, sesuatu yang rancu atau membingungkan, ya, tahyir ataupun ibham. Misalu syakki, contoh yang syak. Qadima Zaidun au Amrun. Zaid atau Amr datang. Ala asasi anna syakka la yadri ayyahuma alladhi qadima. Atas dasar bahwasanya orang yang ragu itu tidak mengetahui mana dari keduanya yang datang. Yang berbicara ragu-ragu, yang datang itu Zaid atau Amr. Dia ragu-ragu, tidak jelas, tidak tahu secara pasti. Sehingga dia mengatakan qadima Zaidun au Amrun. Ini syak, ragu-ragu. Ini dari mutakallim, dari pembicara. Ini. Wa min dzalika qaulur rawi, dan dari itu ucapan rawi lima qala Allah taala terhadap apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am, au yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'dhin. Qala hadza ahwanu au aisaru. Ya, kemudian rawi mengatakan ini, hadhihi ahwanu au aisaru. Ya, ini jadi au aisaru. Ini au di sini ucapan rawi, bukan ucapan an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ucapan dari rawinya. Rawinya ragu. Jadi rawi ragu apakah nabi itu mengucapkan ahwanu atau aisaru. Yang ragu rawinya, bukan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Ini syak. Wa hadza katsirun, dan yang seperti ini banyak. Nanti dalam membaca hadis yang riwayat yang lengkap itu ya, banyak dijumpai semacam ini. Ini syak dari rawinya. Hasanan, ya baik. Al-ibahatu, ibahah. Misaluhu, contohnya apa? Kul samakan au dajajan, makanlah ikan atau ayam. Hadhihi ibahatun, ini ibahah. Ya, boleh ya, boleh makan ikan, boleh makan ayam, boleh makan kedua-duanya. Ini ibahah. Kemudian at-takhyiru, misaluhu takhyir, contohnya apa? Tazawwaj hindan au ukhtaha, nikailah hindun atau saudarinya. Hadza takhyirun, ini takhyir, memilih salah satu. Tidak boleh dua-duanya, harus salah satu. Kamu nikahi hindun tak, atau kamu nikahi saudarinya. Tidak boleh kamu menikahi dua-duanya, karena terlarang. Ya. Secara syari, ini haram, terlarang. Maka kamu harus nikahi salah satu, tidak boleh dua-duanya. Nah, yang semacam ini takhyir. Ya, idzan mal farqu baina takhyir wal ibahah? Apa perbedaan antara takhyir dan ibahah? At-takhyiru yakni la yajuzul jam'u baina syai'aini. Takhyir itu tidak boleh mengumpulkan antara dua hal, antara dua perkara. Ini takhyir. Ya juzu an ta'khudha wahidatan faqat. Bolehnya engkau itu mengambil satu saja. Ini takhyir. Ya, tidak boleh mengumpulkan dua-duanya. Harus salah satu. Ini takhyir. Al-ibahatu adapun ibahah, yajuzu an tajma'a bainahuma au taqsira 'ala wahidatin. Boleh kamu mengumpulkan keduanya atau kamu membatasi satu saja. Itu ibahah. Ya. Boleh kamu makan ikan sekaligus makan ayam. Boleh kamu cukup makan ikan saja atau cukup makan ayam saja. Ini ibahah. Dari contoh tadi ya, seperti itu. Ya, itu beda antara ibahah dan takhyir. Ini. Jadi ada makna ibahah, ada makna takhyir. Ini. Kemudian yang berikutnya at-tahyiru, tahyir dengan ha, ya, tahyir. Misaluhu contohnya, qadima Zaidun au ghairuhu. Zaid datang atau yang selainnya. Wa ana adri, dan saya tahu yang mengucapkan ini ya, tahu annahu Zaidun, bahwasanya yang datang itu Zaid. Yang mengucapkan tahu, tahu jelas tidak ragu bahwa yang datang Zaid. Tapi dia mengatakan qadima Zaidun au ghairuhu. Ya, mengapa? Walakinni aradtu an ubhima al-amra alaihi wa uhayyirahu. Tetapi aku ingin untuk membingungkan atau membuat rancu perkara tersebut padanya, pada lawan bicaranya. Wa uhayyiru, dan ya membingungkan, membuat rancu tadi. Ini. Jadi ingin membuat bingung, membuat rancu perkara tersebut supaya tidak jelas. Ini tahyir. Bisa demikian yaitu dengan au itu tadi. Baik. Ya. Jadi au ada empat makna ini. Yang berikutnya am. Qulna, kita katakan innaha law kanat muttasilatan, jika am itu muttasilah, fa innaha bi makna au, maka am itu bermakna au. Contoh dalam ayat ini, sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, di surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Yakni au lam tunzirhum, maknanya apa? Atau kamu tidak memberikan peringatan pada mereka. Am lam tunzirhum, maknanya au lam tunzirhum, maka ini muttasilah, dan ini yang termasuk huruf ataf ini. Wa idza kanat munqati'atan fa hiya bi makna bal, dan jika am itu munqati'ah maka dia bermakna bal. Fatakunu lil i'rabi, maka dia bermakna i'rab, untuk menunjukkan i'rab, memalingkan pada yang lainnya. Misalus tsani, wa misalus tsani ma fi suratul turi, ya, dan contoh yang kedua yang ada dalam surah At-Tur, am yaquluna sya'irun. Ini di surah At-Tur kemarin sudah dibahas ya pada pembahasan am. Ini kullu am yaquluna fi suratul turi min hadzal babi, semua am dalam surah At-Tur, am yaquluna dalam surah At-Tur itu termasuk pada bab ini, yakni am munqati'ah. Nah, kalau am munqati'ah maka dia tidak termasuk huruf ataf. Ini. Berikutnya, imma, ma ma'naha? Apa makna imma? Bi makna au. Imma itu bermakna au. Walakin as-sahiha annaha laysat min hurufil athfi. Akan tetapi yang sahih bahwasanya imma itu tidak termasuk huruf ataf. Kemarin sudah dijelaskan. Ini. Berikutnya, bal lil itrabi, bal untuk itrab, memalingkan. Mithlu jaa Zaidun bal amrun, datang Zaid, ya, bukan tetapi amr, jadi memalingkan, membatalkan yang sebelumnya kemudian beralih ke yang sesudahnya. Itu ya. Ini bal ya, itrab. Yang berikutnya la nafyun, la ini nafi. Misaluhu contohnya, qama Zaidun la amrun, Zaid berdiri bukan amr. Idzan an amrun maqama. Jadi apa? Amrun itu maqama, tidak berdiri. Ya, tanfiya anhul qiyama. Engkau menafikan dari amr itu al-qiyam, perbuatan berdiri. Ini huruf ataf la, ya, bermakna nafi. Ya, maknanya nafi tetapi dia huruf ataf, bukan nafiyah. Ya, berbeda ya. Ini dari sisi yang berbeda. Ini. Berikutnya, lakin lil istidraki, untuk istidrak. Misaluhu contoh, ma jaa Muhammadun lakin Abdullahi, Muhammad tidak datang tetapi Abdullah. Ini istidrak. Ya. Berikutnya, hal lakin hiya lakinna au ghairuha, apakah lakin itu adalah lakinna atau itu selain dari itu, berbeda dengan lakinna? Ghairuha, selainnya. Jadi bukan lakinna, itu berbeda dengan lakinna. Walaupun maknanya sama ya, istidrak, tapi berbeda lafadznya. Lianna lakinna min akhawati inna, karena lakinna itu termasuk saudara inna. Tansibul mubtada'a wa tarfa'ul khabara, menasabkan mubtada' dan merafa'kan khabar. Wa hatta fi ba'dil mawadi'i, huruf ataf yang berikutnya hatta pada sebagian tempat. Misaluha, contohnya akal tu sama kata hatta ra'saha. Ini idzan ra'suha ma'kulun. Jadi kepalanya juga dimakan. Naam, ya demikian ya, baru saja dijelaskan ya ini hatta. Yaqulul mu'allifu, mu'allif mengatakan fi ba'dil mawadhi'i, pada sebagian tempat. Ma ma'naha, apa maknanya? Fi ba'dil mawadhi'i takunu harfa jarrin la 'atifatan. Pada sebagian tempat hatta itu menjadi huruf jar, bukan menjadi atifah, bukan menjadi huruf atof. Contoh misaluhu, contohnya dalam ayat ini, salamun hiya hatta matla'il fajri. Ini huruf jar, bukan atof. Yakni maknanya apa? Hatta matla'il fajri maknanya adalah ila matla'il fajri. Jadi semakna dengan huruf jar ila. Ini ya. Sehingga tadi hatta itu huruf jar dalam ayat ini. Yaqulul qailu, seorang mengatakan, akaltu samakata hatta ra'saha wa hatta ra'siha. Ada orang mengatakan dua kalimat, akaltu samakata hatta ra'saha. Kemudian mengatakan lagi kalimat yang kedua, akaltu samakata hatta ra'siha dengan kasrah. Kalau tadi ra'saha dengan fathah. Baik. Pertanyaannya di sini, hal ar-ra'su ma'kulun au laisa bimakulin, apakah kepala itu ikut dimakan ataukah tidak dimakan? Hatta ra'saha yang mansub dengan fathah, makulun, ini itu dimakan. Maknanya apa? Kepala ikan juga ikut dimakan. Hatta harfu atfin, hatta di sini adalah huruf atof. Wa ra'saha ma'tufun 'ala samakati. Lafat ra'sa ini diatofkan pada as-samakah. Akal tu sama kata mansub dengan fathah, hatta ra'saha mansub dengan fathah. Ini fayakunu ma'kulan kama anna sama kata ma'kulatan, maka kepala itu dimakan sebagaimana ikan itu juga dimakan. Ya, kepala itu juga dimakan sebagaimana ikan tadi dimakan. Ini karena ataf. Ya. Wa amma hatta ra'siha, adapun kalau kalimat yang kedua tadi hatta ra'siha dengan kasrah atau dengan jar, fal makna ila ra'siha, maknanya adalah ila ra'siha, sampai pada kepalanya, sampai batas kepalanya, makanya sampai batas kepala. Fayakunu ra'su ghairu ma'kulin, maka kepala itu tidak dimakan. Ya, li'anna qa'idata, karena qa'idahnya anna ibtida' al-ghayati dakhilun la intiha'uha, bahwasanya permulaan batas itu sudah termasuk ya. Kemudian bukan yang akhirnya, bukan yang berikutnya. Ya, tadi ya. Jadi makan ikan sampai batas kepalanya, yaitu sampai itu saja, sudah masuk sampai batas kepala. Ya, tidak sampai melebihi dari itu. Artinya kepalanya tidak sampai ikut dimakan. Ini makna dari hatta yang semakna dengan huruf jar ila. Ini. Dari ini ada yang ditanyakan? Baik, jadi untuk as'ilah ini tadi semacam pengulangan atau muroja'ah dari apa yang sudah dibahas sebelumnya tentang huruf-huruf atof ini ya. Nanti bisa di muroja'ah kembali, dilihat kembali apa yang sudah dipelajari kemarin. Baik. Kemudian yang berikutnya ini ucapan mu'allif ya, tentang ataf ya, artinya bukan bagian dari asilah. Ini kembali kepada ucapan mu'alif tentang huruf-huruf ataf. Tapi mungkin kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya, untuk ini dan juga penjelasan dari asyikh. Untuk malam ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.